onde. Atang ketang diwadahi tanpa ake perawan sing lali omah. Pamite budal kuliah barang wis bali lakon gedong bocah. Barang wis mule kok diceluk mama. Salahe dewe kakean pola. Sing pelit ana sing lumo, ana sing pelit ana sing lumo. Wong suke amale kurang, besok lek mati dipangan karangan. Nek sampean amale gede, ning akhirat kari enake. Ning suwarga masak-masak dhewe, ning akhirat ditukokne HP. Eto, eto, karo senden bangku. Eto, eto, eto.